Apakah membasuh sunnah di dalam wudu diharuskan berurutan? Kalau sunnah di dalam wudu itu tidak diharuskan berurutan, tetapi tetap disunahkan berurutan. Jadi sunnahnya itu tetap disunahkan berurutan itu. Tetapi jika apa namanya, kalau sunnah tidak berurutan tidak apa-apa. Jadi misalnya hidung dulu, telinga, habis itu tangan. Tetapi enggak afdol. Ya, enggak afdol kayak gitu. Tetap afdolnya sunahnya itu di berurutan. Berurut, tetap kanan, kan sunahnya tangan kanan dulu baru tangan kiri. Itu namanya sunah. Tapi kalau kiri dulu baru kanan gimana? Boleh. Tetapi kurang afdol. Tetap afdolnya sunah itu tetap disunahkan itu tartib berurutan. Tartib ya ini ada dua faedah. Sunnah dianggap sunnah dalam wudu ketika kita niat sunnah. Nah ini faedah ngaji dapat ilmu. Banyak orang ketika membasuh tangan dia tidak niat sunnah wudu, maka dia tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat ya. Dia basuh tangan, lalu dia kumur-kumur, lalu dia basuh hidung, lalu habis itu apa? Kepala dan sunnah-sunnah yang lain banyak, ada 200 lebih sunnah dalam wudu. Tapi dia tidak niat sunnah wudu, maka dia tidak dapat pahala sunnah. Tidak. Bagaimana caranya? Caranya ketika membasuh tangan, nawaitu sunnatal wudu lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa Indonesianya, saya niat melakukan sunnah wudu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap, walaupun ibadah sunnah, tetap harus niat. Buktinya apa, Beb? Kalau kita sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, tetap niat apa tidak? Tetap niat kan? Usolli sunnata ba'diyatal maghrib. Iya enggak? Kalau enggak niat, sah atau tidak? Tidak sah. Tapi banyak orang yang lalai. Ketika wudu, sunatnya enggak dibaca niatnya. Ya, tidak dibaca. Langsung tangan, langsung kumur-kumur, langsung hidung, telinga, tidak baca niat, maka dia tidak dapat pahala. Rugi. Maka tetap niat. Nawaitu sunnatal wudu. Atau kalau tidak hafal bahasa Arabnya, boleh bahasa Indonesia. Saya niat sunnah wudu. Saya niat sunnah wudu. Basuh tangan tuh. Saya niat sunnah wudu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu dia baca doa membasuh tangan. Allah membayit buat dia. Ya, langsung kumur-kumur. Allahumma inni ala dzikrika wa syukri ibadatika. Habis itu telinga. Allahumma arih apa? Hidung. Allahumma arihni raihatal jannah. Itu setiap wudu ada doanya. Lalu habis itu baca niat. Nawaitul wudu'a 19 lirah ila hadasil asghari lillahi ta'ala. Habis itu baca doa. Membasuh. Allahumma bayit wajhi yawma tabiatul wujuh. Yawma tabiatul wujuh. Watas wudu. Ya Allah, sinarilah cahaya di wajahku di hari yang mana wajah-wajah pada bersinar. Dan juga wajah yang tidak bersinar pada gelap. Habis itu basuh tangan. Ada doanya. Allahumma atini kitabi biyaminik. Terus baca telinga kiri itu ada semua, insya Allah akan ditulis nanti. Itu tetap disunahkan. Tertib dalam wudu ada dua, ada tertib sama mualah. Nah, yang diwajibkan itu tertib. Tertib itu tadi berurutan, wudunya berurutan, fardunya berurutan, sunnahnya juga berurutan. Itu namanya tertib. Jadi sunnah berarti basuh tangan, terus kumur-kumur, habis itu basuh hidung. Habis itu yang lain-lain, membasuh telinga, habis itu baca doa, itu sunnah. Namanya tartib. Dalam fardu, wajib tartib. Itu namanya tartib. Kalau mualah beda. Kalau mualah, itu habis basuh wajah, langsung basuh tangan. Langsung gak dipisah dengan waktu. Paham? Kalau mualah, hukumnya sunnah. Kalau tartib, hukumnya wajib dalam fardu. Mualah itu gimana? Begini. Contohnya. Misalkan saya basuh wajah di Masjid Darul Jalal. Habis itu basuh tangan di sini. Habis itu basuh rambut di masjid depan. Basuh kaki di Baitur Rahim. Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting tertib tapi kan. Habis wajah apa? Tangan. Habis tangan apa? Kepala. Habis kepala apa? Kaki. Tetap tertib. Tapi tidak mualah. Tidak berkesinambungan. Ah, itu ya, hukumnya sunnah. Tapi boleh, sah. Kadang saya itu lagi basuh wajah, tangan, tiba-tiba airnya mati. Tiba-tiba airnya mati. Gimana? Tetap sah. Nanti saya keluar dari rumah atau lanjutkan perjalanan, basuh kepala, basuh kaki di masjid lain, hukumnya tetap sah. Jadi tinggal dilanjutkan, gak perlu ngulang dari awal. Itu namanya mualah namanya. Kalau tertib tetap hukumnya wajib, kalau mualah hukumnya sunnah. Pernah saya pulang dari Singkawang, mau sholat, wudhu saya di musola, pas basuh wajah, terus tangan, mau tangan kiri, airnya habis, gak bisa sholat. Kawan-kawan juga gitu, gimana? Ya udah kita lanjutkan perjalanan. Jalan, tiba-tiba ketemu musholah yang lain, kami turun, kami lanjutkan wudhu dengan membasuh tangan kiri, lalu membasuh kepala, lalu membasuh telinga, sunnahnya, lalu membasuh kaki. Tetap tertib. Hukumnya bagaimana? Sunnah. Kenapa? Tapi kami tidak mualah tadi. Karena makdur, enggak mungkin di surau sebelumnya enggak ada air. Jadi boleh, ketiga-tiga. Itu ya, itu namanya tertib mualah. Jadi tetap sunnah, tetap disunnahkan tertib berurutan. Wallahu a'lam bishawab.